Kemudian al-ihtimam bi amril muslimin, perhatian terhadap perkara kaum muslimin, wa min hajatil muslimin, kebutuhan kaum muslimin, wa kullu hadhi akhlaq. Wa kullu hadhi akhlaq. Semuanya ini adalah akhlak. So, disebutkan di zimmi akidah usul al-sunnah wal jamaah. Disebutkan dalam bab akidah al-sunnah wal jamaah. Di antaranya juga wahid sa'id salam menyampaikan salam alaman arab sawa malam ta'rif kepada engkau yang kepada orang kau ketahui dan engkau yang tidak ketahui kau telah atau tidak. Kullu hadhi manhaj salam. Semuanya ini adalah kata bari usul bi usul ahli sunnah, perhatian terhadap babul akhlak dan babul adab. Kalau antum baca lagi akidah wasithiyah di Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, di akhir pembahasan beliau menyebutkan apa? Babul akhlak. Babul akhlak. Kenapa akhlak ini disebutkan dalam bagian usul al-sunnah wal-jamaah? Kitab usul al-sunnah wal-jamaah. Kitab manhaj al-sunnah wal-jamaah. Li'ahamiyati babil akhlak. Karena amat pentingnya babul akhlak. Dan ini kita banyak mengabaikannya dan kita banyak apa namanya ya tanpa arti tidak perhatian terhadap terhadapnya. Kita baca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akmalul mu'minina imana atsarhum khuluqa." Siapakah iman yang paling sempurna? Adalah asrarul khuluq, di antara mereka yang paling baik akhlaknya. Inna ma uristu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus ke muka bumi ini untuk apa? Menyempurnakan akhlak. La yadkhul jannata qati'un. Tidaklah masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Man qona'atika ma'rufa faqati'uhu. Barang siapa yang berbuat kepada anda kebaikan, maka balaslah kebaikan itu dengan setimpalnya. Kullu hadhi akhlaq. Wa kullu hadhi akhlaq. Kemudian, ketahuilah ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Kalau kita menyinggung babul akhlaq, fama huwa dhabit, fama huwa haddun, yang bisa dianggap kapan ini akhlaq baik dan kapan ini akhlaq jelek. Maka tinjauan adalah dua, minas syar'i wa minal urfi. Minas syar'i wa minal urfi. Kalau anda kata ada penjelasan dari syarak, dari Quran wa sunnah itu adalah baik, maka itu adalah baik. Kalau tidak ada penjelasan dari syarak, famin aina, kita kembalikan kepada urf. Maka fama ada urfan, naam, apa yang dianggap secara urf itu adalah akhlak yang baik, maka itu adalah akhlak yang baik. Fama adzau kubhan, dan apa yang dianggap jelek oleh urfan, maka dia adalah dianggap jelek oleh urfan. Ini harus dipahami. Kapan itu? Ketika tidak ada penjelasan dari syarak. Maka dikembalikan kepada al-urf. Wa'alim sallallahu'alaikum. Baik, misal bentuk. Nyapa sama orang, walau karena tidak salam, kelantan sedang datang lewat, tutup-tutup lewat begitu aja. Orang melihat apa ini siapa? Kau muslim atau enggak? Nyapa saya enggak mau. Dan itu secara urus dianggap jelek. Maka secara syar'an, itu juga dianggap jelek. Jadi bukan perkara yang remeh. Dan ada babul akhlak. Babul adab. Nah memang gak salah. Mana salahnya kita gak nyapa orang kok dikatakan salah? Salah secara urfan. Dan Islam banyak mengembalikan kepada urus. Kayak Allah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri itu dengan ma'ruf. Fa'amallah ma'ruf. Bagaimana cara menggaul istri dengan baik? Dikembalikan kepada urfan. Ma'rufan. Ay ma'rufan indal urfan. Alhamdulillah, maka perhatikan ini kita semuanya terkait dengan babul akhlak. Sopan santun,

hendaknya kita mencari yang halal, yang lepas, yang selamat dari haram dan perkara-perkara syubhat yang masih belum jelas. Dalam bab masalah ini, adab yang kedua, dalam bab masalah makan dan minum ini, hendaknya dia mencari yang halal dan yang lepas atau selamat dari syubhat yang masih belum jelas. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bil mursalin. Fa qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu shalihan. Sungguhnya Allah itu bagus dan tidaklah menerima kecuali yang bagus. Dan sesungguhnya Allah memerintah orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintah kepada para utusan. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Wahai para utusan, makanlah minat thayyibat dari barang-barang yang halal. Di antara tafsirnya, makin banyak tafsir itu. Wa'malu shalihah, dan beramal yang soleh. Sampai zakara rasulullah alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki yutir safara, lihat yutir safara, yang dia dalam perjalanan yang panjang, kemudian as'asa akbar, bajunya apa yang warna bajunya, ya bajunya busuk. Akbar, terus rambutnya berdebu. Ya mudu ya dari ilah sama. Naam memanjang menjulurkan tangannya ke langit. Dengan mengatakan ya Rabbi wahai Rabbu wahai Rabbu. Wa mat'amu haramun wa masrabu haram. Pakaiannya haram, minumannya haram. Wa malbasu pakaiannya haram, minumannya haram, makannya haram. Wa hudbiya bil haram, dikasih makan dengan barang yang haram. Fa'anna istajabula, bagaimana bisa diijabahi doanya. Perhatikan di sini. Hadha rajul memiliki 4 poin. Hadha rajul memiliki 4 poin. 4 poin ini adalah tempat diijabahi doanya, dikabulkan doanya. Satu, dia posisi safar. Dan safar termasuk hal yang bisa, atau safar termasuk dikabulkan doanya. Safar termasuk hal yang bisa dikabulkan doanya. Sebagaimana Rasul mengatakan, salatun mustajabun la turaddu, 3 perkara yang akan diijabahi dan tidak akan tertolak. Di antaranya adalah apa? Al-Musafir. Dan orang safar itu termasuk apa? Termasuk satu bentuk akan dikabulkan doanya. Perhatikan di sini ya. Termasuk bentuk yang akan dikabulkan doanya. Yang kedua di sini, apa? Akhbara as'afa. Menampakkan dia itu orang-orang yang benar-benar. Yakni apa namanya? Merendah dan tidak punya apa-apa. Merendah dan dia tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis rubba matuin bilba. Berapa banyak orang yang tidak dianggap oleh manusia. Tidak dianggap oleh manusia. Tapi lau aqsama 'ala Allah, ada kata dia bersumpah atas nama Allah, la adarra, tentu apa akan dikabulkan. Tidak akan sumpahnya itu dipresetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang hina, seorang yang hina, kayak itu kan berpakaian rusuh, rambutnya berdebu dan seterusnya, menandakan dia itu benar-benar orang hina. Tapi orang hina adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi yang mutu ya ila sama, dia menjulurkan tangannya ke langit dan menjulurkan tangannya ke langit itu, ikhwan, menadahkan tangannya ke langit, termasuk sebab dikabulkan doanya seorang hamba. Sebagaimana hadis apa? Inna Allah hayyun karimun. Sungguhnya Allah hayyun pemalu, karimun maha mulia. Andai kata seorang hamba menadahkan tangannya ke langit, kemudian Allah itu malu kalau Allah tidak mengabulkan doanya. Kemudian yang nomor tiga, mengulang-ulang ya Rabbi, wahai Rabbu, wahai Rabbu. Ibn Rajab menyebutkan, dengan mengulang-ulang kata-kata rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk hal yang dikabulkan doanya, doa seorang hamba. Ada empat. Empat poin kepada seorang hamba ini kan, seharusnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Empat poin ini ada saja. Hal yang bisa terkabulkan doanya dia. Tapi kenapa dia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa anna istajabula. Bagaimana tidak baik doanya dia? Sebab lihat, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Pakaian haram, makanan-makanannya haram, minuman-minuman yang haram, dan dikasih makan dengan barang yang haram. Lihat ini masya Allah, tidak dikabulkan doanya dan tidak diijabahi doanya. Nah, rugi kan? Itulah karena pengaruh makanan yang haram, pengaruh minuman yang haram, pakaiannya haram, minuman yang haram, dikasih makan dengan yang haram. Efeknya apa? La fa'anna listajabula. Bagaimana bisa dikabulkan doanya dia? Nah, kemudian seterusnya, itu bahayanya terkait dengan makan yang haram, minuman yang haram, maka akan tidak dikabulkan doanya seorang hamba, padahal dia punya empat tuntutan yang harus dia dikabulkan. Empat tuntutan yang dia harus dikabulkan. Misal contohlah, kita masuk ke suatu pabrik atau suatu kantor. Nilai kita bagus semuanya, pokoknya bagus semuanya. Tinggal satu saja, akal kita gak baik. Rugi kan? Nilai kita, Masya Allah, muntas 10, ya kan? Atau muntas nilai tertinggi. Kemudian semua suruh terpenuhi pada Anda. Tinggal satu, akal kita gak baik. Kita nangis. Sampai pasal gajinya, satu bulan 10 juta. Maka ada semisal ini, empat poin ada pada Anda. Yang ini tuntutan kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal satu apa? Makanan kita haram, minuman kita haram, pakaian kita haram, dan kita dikasih makan dengan yang barang-barang yang haram. Rugi kan? Rugi. Dan lihat perkataan Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Yang namanya orang mukmin, karena iman itu melekat pada dia. Lihat, yang namanya orang mukmin, yang itu melekat iman itu padanya, tentunya lisannya bagus, amalannya bagus, dan hatinya bagus. Orang mukmin, kalau kita sudah mendapatkan kategori orang mukmin, maka lazim keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lisan kita harus bagus. Kedua, naam, jawarih, organ tubuh kita harus bagus. Yang nomor tiga, hati kita harus bagus. Itu konsekuensi seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan matikan, beliau menjelaskan, wa min athari, pengaruh makan kita yang tidak baik, pengaruh minuman kita yang tidak baik, akan berpengaruh pada apa? Ahmalau amalan dia. Nanti kan di sini. Wa min athari makan barang haram. Wa min athari minum yang haram. Wa min athari pakaian yang haram. Apa pengaruhnya? Pengaruh pada jawarihnya, organ tubuh kita. Pengaruh di sini terkait dengan organ tubuh kita. Jadi jangan dianggap makanan ini tidak berpengaruh apa-apa. Justru berpengaruh pada organ tubuh kita, amalan kita. Lihat saja kalau kita ingin lihat. Berapa banyak orang-orang yang suka makan barang riba. Orang-orang yang suka makan barang riba. dan orang-orang yang suka makan dengan hasil curian, hasil penipuan, bagaimana bentuk akhlak dia, zahir akhlak dia bagaimana? Tidak rusak. Rusak. Rusak. Amalan dia rusak. Karena apa? Karena pengaruh dari perkara yang haram. Pengaruh dari yang haram. Bisa rusak. Bisa rusak. Para Rasulullah SAW dan kita meminta kepada Allah keselamatan. Walihada yakulu ba'du salaf. Ketika ada sang istri, ketika suami istri. Istri selalu berwasiat kepada sang suami. Ketika suami pergi cari nafkah. Maka kata sang istri mengatakan, wahai suamiku, carilah, carilah yang halal. Saya sabar di atas kelaparan. Dan saya tidak sabar pada api neraka. Inna nasbiru ala ju, wala nasbiru ala alamin. Kami bersabar, kalau kita, kami bersabar, meskipun posisi kami dalam keadaan lapar, tapi kami tidak bersabar, kalau kami makan yang halal. Ikhwanana, terkait yang bab dan semisal ini, ya harus kita perhatikan, karena nanti terkait dengan badan kita, akhlak kita, semuanya nanti punya kaitannya. Jangan ditanya terkait dengan pemahaman kita, akhlak kita, hancur semuanya nanti. Akhlak kita rusak, nah pemahaman kita sulit untuk paham. Kenapa? Karena makan kita haram. Lihat Imam Syafi'i, fakawutu ila wafi'in ansuri ilmi, fa'asadan ila tarkil ma'ati, fa'innal ilma nurun, fa'nuru layutan ila'ati. Aku mengeluh dan mengadu kepada Imam Al-Waqi tentang jeleknya hafalanku. Maka beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Makna maksiat, maksudnya apa? Makan dengan barang-barang yang haram. Maka itu poin-poin pokoknya di situ. Nah, kemudian seterusnya, ada seterusnya. Selesai ini semuanya. Poin yang nomor 3 ya. Setelah kita perhatikan poin pertama, perkara yang makan dan minum itu jangan kok hanya makan dan minum aja ya. Niatkan itu ta'at dan taqarrub ila Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, makan dan minumnya diperhatikan dari barang-barang yang halal. Terusnya yang nomor 3, sebelum makan ada anjuran atau ada anjuran untuk mencuci kedua tangannya. Setelah makan, ini ada anjuran untuk maka untuk mencuci tangannya dulu sebelum makan. Tapi ini ingat, anak ikat kalau tangannya kotor. Kalau tangannya nggak kotor ya udah nggak usah dicuci. Ikat ini ya. Kalau tangannya kotor, anak nggak bilang sunnah. Anak bilang dianjurkan. Anak nggak bilang sunnah. Meskipun banyak orang ngomong sunnah, tapi nanti kita akan sebutkan hadisnya. Ingat omongan tadi, saya tidak ngomong sunnah, tapi anak bilang dianjurkan mencuci kedua tangannya ketika makan. Kalau kotor. Kalau tangannya kotor. Jelas? Nah, alasannya apa? Karena hadis yang dipakai oleh mereka tentang sunahnya mencuci tangan sebelum makan itu lemah. Kata Rasulullah SAW, barakatut ta'ami al-wudhu qabla wal-wudhu ba'da. Barakah makanan, barokahnya makanan itu kalau al-wudhu, wudhu diartikan mencuci tangannya sebelum makan dan mencuci tangannya setelah makan. Mana maknanya hadis? Kalau dia sebelum makan, kalau dia sebelum makan mencuci tangannya, setelah makan dia mencuci tangannya, maka makan itu berbarokah. Sudah. Maka poin yang kedua di sini, hadis ini dari jalan Qais ibn Rabi an Abi Hashim an Zadan an Salman. Di sini ada rawi yang namanya Qais ibn Rabi, seorang rawi yang lemah dan dia bersendirian meriwayatkan dari Abi Hashim. Wa'idah mustalah hadis, ini namanya hadis mungkar. Jangan dipahami, mungkar itu hanya mukhalafah saja, sekeliru. Itlaqul ingkar ada dua. Pertama, min ajli tafarruq. Dan yang kedua, karena mukhalafah yang belajar mustalah hadis. Dan di sini adalah mungkar. Karena ada seorang rawi yang lemah, tafarrada bi riwayatihi an Abi Hashim. Bersendirian. Ketika meriwayatkan dari Abi Hashim, fauna haditsun mungkar. Jelaskan, izan. Poin yang pokok yang kedua. Kalau kita katakan itu sunnah, dan yang namanya sunnah, itu perkara konfidiyah Allah dan Rasulnya. Apa yang berat menyunahkan, kita gak berat untuk menyunahkan. Fa'ina dalil, ala sunnahnya mencuci tangan sebelum makan. Fa'ina dalil. Kuna soal, fa'ina dalil. Maka kita gak bisa mengatakan itu sunnah tanpa dengan dalil. Karena hati yang dipakai tadi itu mungkar alias lemah, maka kita gak bisa mengatakan itu sunnah. Paham? Nah, poin yang kedua, kenapa kok dianjurkan? Gak dikatakan sunnah tetap. Dianjurkan ketika kotor. Yang namanya kotor, dia dicuci dulu karena kotor. Dianjurkannya karena kotor. Karena Islam, apa? Ya bersih. Dan nanti kalau kotor, terkena penyakit atau semisalnya. Begitu. Tapi kita gak nata'ab badubi. Menganggap itu ibadah berupa sunnah lah. Li'adha bidalil an-Nabi alaihi wasallam. Mahfum. Poin yang kedua. Tawalah kita terima hadis itu sahih. Bahwa satu to'am al-wudhu qabla wal-wudhu ba'da. Maka mana wudhu bukan mencuci tangan. Tapi wudhu syar'i. Wudhu syar'i. Nah, sebagaimana keterangan Ibnu Hajar rahimahullah. Idza utlika al-wudhu fa idza usul. Ketika diitlakan kata wudhu dan itu berkaitan dengan salat, maka harus kita artikan apa? Wudhu secara salat. Bukan kita artikan wudhu secara bahasa di mana mencuci tangan, tidak. Tapi kita artikan wudhu syar'an. Itu kaidah usulnya. Jadi ini kalau kita terima hadisnya sahih, gitu kan? Nah, tapi kita enggak bisa terima karena hadisnya mungkar. Jadi gimana adabnya? Ya kalau anda setelah mandi, kemudian ada makanan, coba cuci tangan dulu, gak cuci tangan. Cuci tangan apa? Karena gak ada hadis yang menerangkan tentang disyariatkan mencuci tangan dulu, gak ada. Karena hadisnya lemah. Tapi kalau tangannya kotor, ya cuci dan namanya kotor. Dicucinya karena kotor, bukan karena kaitannya dengan ta'abudiyah. Ta'abudiyah karena ibadah tidak, tapi karena kotornya kita cuci. Jelas? Maklum ini, baik. Jadi ini Al-Fatihah. Jadi ingat, jangan menisbahkan sesuatu itu sunnah, tapi kita tidak tahu darinya. Karena yang namanya sunnah, wajib, itu miliknya Allah. Inilah hukmu illa lillah. Hukum miliknya Allah. Hukum wujuban, hukum sunnatan, haraman, makruhan, itu miliknya Allah. Itu miliknya Allah. Laisa lana, bukan milik kita. Maka tidak boleh siapapun orangnya mengatakan sunnah, la buddha kecuali harus datangkan dari minal qur'ani wa minal sunnah, wa minal ijma', wa minal qiyas. Biduni harapan ta'inilah. Nah ini poin yang pertama, poin yang selanjutnya. Hukumnya apa tadi? Mencuci tangan tadi sunnah ya? Kenapa enggak sunnah? Karena hari kelima ya. Kalau antum punya dalil yang lain, enggak tahu loh. Kan kita bahas dan kita tulis di maktab yang ada. kami tidak mendapatkan kecuali ini. Kalau kita buka juga buku-buku yang mengatakan sunnah, mengatakan ini, kami cari-cari juga tidak menentukan dalilnya loh ya. Aku kalau dapatkan, salifid, nah berikan faedah kepada kami. Terusnya, adab selanjutnya yang harus kita perhatikan di sini, Pak. Kita makan di atas, ya makan dengan nampan, itu adabnya, dan di tanah, air di lantai. Jadi adabnya tidak di meja, atau duduk, terus taklon, makan kita di meja itu, kalau menurut adab itu kurang pas. Jadi adabnya di bawah, di lantai itu adabnya. Dan ini secara urus manusia baik atau bagus. Kalau orang Jawa, makan itu kalau di bawah kurang sopan. Paham? Tapi kalau secara saat justru itu yang sopan. Kayak diri ini kita dahulukan syaratnya. Ya kan? Kita berusaha makan di lantai, tidak di atas meja. Dasar dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Qala Anas ma'alintum nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala ala warin qatu. Kata Anas, saya tidak pernah mengetahui an-nabi alaihi salatu wassalam makan di atas meja makan. Al-Rasul alaihi salatu wassalam katanya Anas, saya pernah melihat Rasul alaihi salatu wassalam itu makan di atas meja makan. Kila di kota ada yang bertanya kepada kota ada, fa'ala makaru yakul tusrab itu gimana cara makannya? Kanu al-sunnah makannya mereka di atas nampan terus di lantai. Di atas nampan terus di lantai. Itu makannya mereka. Makannya para sahabat, makannya para ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lantai, bukan di meja makan. Ini adalah adab dan perbuatan Nabi dan perbuatan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Wa fi riwayat Tirmidzi, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala ala qawahin hatta mat. Aku enggak pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam makan di atas meja makan sampai Rasul alaihi salatu wasallam meninggal. Sampai meninggal pun enggak pernah makan di meja makan. Dijelaskan oleh para ulama, memang ada apa? Memang ada apa? Kenapa ada apa sih kalau di meja makan? Ya guru mereka mengatakan, karena di meja makan itu adalah perbuatannya atau kebiasaannya orang-orang yang mutrofi, orang-orang yang bergelimpang dengan dunia. Dan perbuatannya orang-orang yang jabari, orang-orang yang sombong. Dan Islam menjauhi ini semuanya. Islam menjauhi ini semuanya. Islam selalu ingin rendah hati, tidak sombong. Dan apa namanya, Islam mengajarkan untuk biasa. Tidak semisal perbuatan orang-orang berkelimpangan dengan dunia, kemudian di atas meja makan dan seterusnya. Tidak. Tidak begitu Islam. Wahai sholawat. Nah, dan ini sederhana sekali. Enggak butuh beli meja makan mahal-mahal. Nah, cukup aja di lantai selesai. Tidak, kita makan sampai. Nah, ini ada yang setelah yang kita yang keempat yang harus kita perhatikan. Apa tadi, Pak? Makannya di mana? Di lantai. Di lantai. Tidak di atas meja makan. Ini adalah apa? Adalah tidak esnya kurang pas setelah Islam. Islam menganjurkan seperti itu. Kalau anda kata kita makan di situ apa haram? Enggak sampai perbuatan haram. Enggak sampai perbuatan haram. Nah, enggak sampai perbuatan haram. Apakah jatuh fil makruh? Jatuh dalam perbuatan makruh juga tidak. Karena seseorang ketika meninggalkan sunnah, gak mesti jatuh pada makruh. Ini faedah usul. Gak semua orang itu meninggalkan sunnah jatuh pada perbuatan makruh. Ini kaidah yang harus dipahami. Ini kaidah usul ini. Sebab jangan dipahami, oh dia berbuat makruh, meninggalkan sunnah langsung. Makruh hukum sana. Semisal tuntut sholat rawatib. Sholat rawatib ini adalah sunnah, bahkan ditekankan. Ketika seorang hamba tidak tuntut rawatib, apakah jatuh pada perbuatan makruh? Lah, cuma dia tidak mendapatkan pahala, banyak begitu saja. Tidak mesti orang itu jatuh dalam perbuatan makruh. Seseorang yang meninggalkan sunnah tidak mesti jatuh pada makruh, apalagi haram. Nah, seseorang juga terkait dengan ini, beliaunya tidak makan, atau dia makan di atas meja makan, dia kita katakan tidak sesuai dengan sunnahnya Rasul dan sunnahnya para sahabat. Adapun apakah dia makruh? Lah. Apakah dia haram? Lah. Kok bisa semisal itu? Nah. Dan kami membaca di kitab-kitab mereka, kami belum dapatkan mereka mengatakan makruh. Dan kalau begitu, sesuai dengan faedah usul tadi. Nah, seseorang yang meninggalkan sunnah belum mesti jatuh pada perkara makruh, apalagi haram. Apalagi haram. Ini harus aku pegang oleh ulama, sehingga tidak mengklaim orang itu dengan seenaknya. Atau apa satu makruh atau satu haram lah. Kemudian selanjutnya, adab yang nomor 5, posisi duduk ketika kita makan. Posisi duduk ketika kita makan. Kami dapatkan dalam kitab-kitab mereka, kami dapatkan 3 cara. 2 cara ada dalilnya. 1 cara kami tidak dapatkan dalilnya. Mereka menyebutkan 3 cara. Duduk yang bagus. Bahasa kita duduk manis ya, ketika makan. Duduk manis ketika kita makan. Itu ada 3 cara. Duduk yang sopan secara syar'an itu ada 3. Cara yang paling bagus, yang nyunah dan yang sunnah. Yang 2 kami dapatkan dalilnya, yang 1 kami tidak dapatkan dalilnya. Posisi yang pertama adalah posisi bentuknya berlutut. Bentuknya berlutut ya, posisi begini. Mana posisinya ini? Ada sebutin contohnya. Coba-coba tante, coba. Tahu pasti berlutut pak ya? Gimana posisi begini pak ya? Coba-coba gimana posisi berlutut? Ya, kayak gitu loh pak ya. Bentuknya berlutut pak ya. Ya kelihatan berlutut gimana tante ini. Ya gini loh ya, duduknya pak, gini loh, duduknya pak ya. Duduknya begini pak ya. Jadi berlutut, namanya berlutut pak ya. Begini duduknya. Nah, posisi bagian kaki belakang, ada caranya gak usah di terlalu luas. Bisa diberdirikan begini, jadinya pak ya. Dan bisa ditumpahkan begini, ini ada ulamanya juga. Macam-macam ada ulamanya. Cuma yang terpenting, bentuknya berlutut, ada berbagian belakang. Bentuk telapak kaki bisa satu di sini kan pak ya, siapa di sini? Nah, ditumpahkan di satunya atau bentuknya posisinya berdiri. Ini bagian belakang aman-aman saja insya Allah. Cuma yang terpenting di sini adalah bentuknya berlutut. Ini adalah duduk yang sunnah. Jadi ketika anda makan posisinya semisal ini, ya posisi semisal ini. Ini berdasarkan dengan hadis Abdullah bin Mus'ab radhiyallahu taala anhu qala uhdiyat lin-nabi sallallahu alaihi wasallam hatun. Pernah nabi itu dikasih hadiah berupa kambing. Fa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbatai. Maka Rasulullah duduknya berlutut. Berlutut. Fakirah, fakirah Arabiyun, Arab ini tanya, mahali juta, juga apa ini Nabi? Kok macam-macam di duduknya? Ada apa ini? Bila apa ini? Katanya. Fakirah kata Rasulullah, Inna Allah ja'alani abdan kalimah, walam yaja'alni jabbaran anidah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah menjadikanku seorang hamba. Hamba abdan, hamba yang mulia. Justru duduk yang semisal itu adalah duduknya hamba Allah yang mulia. Walam yaja'alni, dan Allah tidak menjadikanku seorang jabbar, seorang yang sombong, anida yang bangkang. Kalau kita pakai usul, mafhumu kholafanya, kalau menyelisih duduk yang semisal ini adalah duduknya orang-orang yang sombong dan orang-orang yang bangkang. Islam menganjurkan kita duduk biasa, santai, duduknya orang-orang biasa, duduknya kayak hamba-hambanya Allah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan duduknya kayak orang-orang sombong, artinya itu duduk yang pertama berubah berlutut, duduknya berlutut. Kemudian Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala menjelaskan kenapa sih, apa hikmah duduk ini. Kata beliau, duduk ini adalah duduk orang yang tidak mementingkan perutnya, tidak mementingkan perutnya sisi makan. Jadi untuk makan itu sedikit, untuk makan sedikit. Seakan-akan duduk ini ka'annahu mustaqil, ketika ada sesuatu dia terbangun, dia ketika bangun langsung menyelesaikan kerjaan yang lain. Duduk semisal ini seperti ketika nanti dia bangun, seperti ketika dia bangun, seperti ka'annahu mustaqil, ka'annahu mustaqil. Seakan-akan Nabi itu tergesa-gesa untuk melakukan ketaatan yang lain, melakukan ketaatan yang lain. Makanya Rasulullah SAW tidak mengobati masalah terus. Wa inna malikatillah, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dalam bak makan pun kalau dia ingin taat langsung dia berdiri dan bangkit. Berbeda dengan duduk kayak siapa? Bersila, mau duduk aja mau bangun susah sekali. Dan nanti saat insya Allah nggak nyunah duduk dan bersila. Itu tidak duduk nanti selain tiga ini berarti nyunah. Itulah. Yang kedua adalah bentuknya muktian. Muktian itu apa? Posisi kita duduk di atas pangkat, kemudian kaki ini diberdirikan, dipersilakan. Posisi dia duduk di atas pangkatnya kan, dia tindian pangkatnya itu. Kemudian dua lututnya ini diangkat. Kayak orang nongkrong di jalan itu loh ya, posisinya gitu duduknya. Bisa digambarkan? Ya bisa dilihat di atas itu, cuma statusnya nggak itu berjalan. Ayo mulai orang turun, terus. Kata di saya contoh tuan, tapi tuan tidak tahu nanti ini. Sini loh pak, duduknya pak. Gimana ini? Sini loh pak, isinya. Mana di video ini? Iya pak. Ini loh pak, nah duduknya gini pak. Nah, pangkatnya di bawah ini pak ya. Iya gini loh pak ya. Aduh ini lurus pak, lurus. Jadi posnya lurus ya, jadi ya, ini gak enak ini. Ini loh pak. Ya, gini loh pak ya. Nah, gini loh pak, sebetulnya pak. Ini makan gini caranya. Jadi ini, apa, kakinya itu diberdirikan, posisi berdiri gini, dan dia duduk di, itu yang lunah. Bisa? Bisa dibayangkan pak, bisa? Coba yang tengah. Amung. Ah, itu pak, gitunya pak. Itu pak. Ya. Jadi kakinya itu nempel pak ya. Kakinya itu berdiri kan pak Allah kakinya itu. Tapi dia posisi apa? Duduk di atas pantatnya. Dia duduk pantatnya. Kemudian kakinya apa? Diberdirikan dua-duanya. Ini juga yang nyunnah. Tapi ini serius bagian perutnya besar pak ya. Bagaimana cara besar ini susah sekali ini. Oh, iya. Ini karena hadis. Hadis Anas hingga Muslim. Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mutliyan ya'kul tamra. Adalah aku melihat Rasul alaihi salatu wasallam makan kurma posisinya mutliyan. Apa itu mutliyan? Yang kayak tadi. Apa itu mutliyan? Adalah posisinya duduk pada dua pantatnya, nah dalam keadaan mendirikan dua kakinya. Didirikan dua kaki kakinya. Ini duduk yang diajarkan Rasul alaihi salatu wasallam. Jelas ini Pak ya? Loh ini kalau atur gini aja. Kita dari dulu sampai sekarang ini Pak, cara makan yang Yunani kita nggak tahu loh ini loh. Bahkan setiap hari ini kerjaannya Rasul alaihi salatu wasallam yang semisal ini. Nah, yang nomor tiga ini yang kami nggak tahu dalilnya. Yang nomor tiga, ini yang kami tidak tahu benar, tapi disebutkan oleh mereka. Ibnu Hajar, kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kami berusaha mencari dalilnya, tapi kami tidak dapatkan. Yaitu bentuknya apa? Gimana cara bentuknya ini? Coba-coba yang tengah. Ya, coba yang tengah itu sih, coba di. Ya. Lihat Pak ya, dia lihat kakinya itu. Kakinya dia menduduki kakinya yang satu, kemudian kaki satunya diberdirikan. Hah? Coba dia pesan ke sana. Coba-coba apa? Kuda mah, kuda mah. Ah, situ-situ ya. Ya, jadi soal Yusro, dia menduduki pada kaki yang kiri. Ya, mana kaki kiri? Ah. Ya, itu kaki kiri, Pak, ya. Wayang si Bujumna, yang kanan diberdirikan. Lihat, Pak. Coba ulang lagi, Nah, kita lihat dulu itu, Pak, ya. Ini yang nomor tiga, Pak. Ini yang nomor tiga. Yang nomor satu, sebenarnya nomor satu. Nah, berdirikan di sini kakinya. Nah, itu, Pak, ya. Itu terserah Pak ya, kaki yang nomor dua itu terserah itu juga boleh. Dan jangan gitu, ditepatkan. Ah, ya, terserah itu Pak kaki itu. Itu ada ulangannya masing-masing. Baik, terus yang nomor tiga. Ya, yang nomor dua. Ah, itu yang nomor dua Pak. Ya, itu yang nomor dua. Ya, ingat Pak, satu, dua, tiga ya. Perhatikan, yang nomor tiga tadi. Yang nomor tiga tadi Pak, kami gak tahu sebenarnya. Tapi mereka mengatakan sunnah. Mereka siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan sunnah. Tapi kami cari-cari, kami tidak tahu dalilnya. Jadi kalau begitu, kita amalkan yang mana? Jangan ada dalilnya juga saja. Dan padahal itu ma'ruf di kitab-kitab. Tapi kan tidak dapat siap dalilnya. Namanya tidak dapat sebuah mau apa lagi. Gitu loh. Selain itu, selain tiga cara itu, selain tiga cara itu, berarti tidak lunak. Jelas, Pak? Selain tiga cara itu, berarti tidak lunak. Sudah. Nah, duduk di atas meja, ini orang lunak, jangan makan di atas meja. Di warung-warung lho, Pak. Tapi gimana, kan? Kalau makan di warung, ya itu kan tetap enggak lunak. Tapi terkaitan enggak mesti perkara yang lalu kan satu pada yang alun dan maya. Tapi bagaimana kita berusaha makan bagaimana lunak yang ada tak tadi, gitu loh. Jelas ini Allah tiga cara tadi. Jelas dan ini mudah-mudahan ya kita. Tolkulabul ilmu penulis ilmu ya kita yang lebih pantas untuk apa mengamalkan semua. Karena saya tidak Allah gimana makan dengan tidur, bagaimana makan dengan bersandar ini, apa sama kok saya tidak Allah dalam hadis secara Allah selanjutnya. Berarti kan di sini kenapa tiga macam cara itu kita jalani? Kata beliau, kata Ibnu Qayyim, tawadu'an li rabbihi wa adaban baina yadayhi wa iftiraman li faham wal mu'aqib. Searah semisal itu adalah tawadu'an li rabbi. Allah Ta'ala merendahkan diri kita kepada Allah. Wa adaban baina yadayhi, dan searah semisal itu berada di depan Allah. Justru makan yang semisal itu yang dianggap manusia aneh, dianggap manusia kok aneh-aneh saja, atau percara kok model-model aja, justru itu adalah beradab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ikhtiraman li ta'ami wal mu'akim. Justru surah yang semisal itu adalah memuliakan makanan dan orang yang makan bersama. Itulah adab. Adab. Ya, semisal justru itu adab. Menghormati makanan, menghormati yang makan bersama kita dengan cara semisal itu. Dengan cara yang semisal itu. Nah, kemudian selanjutnya. Adab selanjutnya yang nomor 6. La yajlisu muttaqiyan. Tidak dianjurkan ketika makan itu dengan bersandar. Karena hadis Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah, kata Rasulullah, ini yang ngomong Rasulullah ya, la aqulu muttaqi'an. Kata Rasulullah, aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Dan adabnya makan, kalau makan tidak dianjurkan dengan bersandar. Fama huwa bersandar. Apa itu bersandar? Jangan juga bersandar supaya orang bikin namanya bersandar ya. Bersandar, ulama memberikan 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama, 1, bentuknya bersilah. Bersilah itu bersandar. Jadi kalau makan dengan bersila, itu berarti makan gak munah dan Rasulullah gak makan dengan bersila. Padahal makan dengan bersila itu enak pol makan dengan bersila. Tapi kata Rasulullah, aku lumutak ya. Aku tidak makan dalam keadaan bersila. Itu namanya bersila. Yang kedua, ayamila. Ayatami da'ala yadi yusra minal am. Posisi makan, tangan kanannya makan, tangan kirinya bersandar di bumi. Jadi gini Pak ya. Jadi tangan kanannya makan, tangan kirinya bersandar. Gitu Pak. Jadi makan kurma atau makan nasi atau makan apa, jajan kan enak. Gitu kan. Tangan kaki, tangan kirinya bersandar, tangan kanannya yang makan. Kenapa tak disebutkan tangan kiri yang bersandar? Ya memang memutir itu namanya tangan kanan, bukan tangan kiri. Saya insya Allah ada makan, gak boleh makan dengan tangan kiri. Dan itu adalah dari syaitan, kita akan sebutkan akhirannya insya Allah. Makanya makan tangan kanannya itu makan, tapi tangan kirinya bersandar di bumi. Ini Pak, termasuk muttaqian bersandar. Ya, seterusnya yang nomor 3. Ayyamila ala ahli syaikain. Dia itu condong ke salah satu apa namanya? Apa ini? Hah? Apa? Rabungnya. Jadi makanya dia condong apa namanya? Miring ke kiri atau ke kanan. Jadi posisi dia bersandar pada rabungnya. Posisinya dia nggak terlalu begini tidak, tapi posisinya dia apa namanya bersandar kepada apa, condong ke salah satu dari lambungnya, tidak ke kanan. Jadi dia agak miring lambungnya itu agak miring. Nah, semisal tiba itu miringnya lebih dengan duduk tidur atau apa, pokoknya dia posisinya nggak lurus. Ini termasuk naam. Kategori mutakian. Kategori muttaqian. Kemudian setelah itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar juga tiga cara ini. Pertama, kalau posisinya dia enggak lurus, itu berpengaruh kepada kesehatan. Tapi yang kedua, bentuknya bersila dan bentuknya bersandar tangannya ke bumi, itu perbuatannya orang-orang sombong. Tanya, kan tiga surah. Satu surah dilarang dan nanti enggak melakukannya karena berhubungan dengan kesehatan. Kalau dia makan sambil miringi lambungnya, kan gak masuk langsung dengan pak. Secara kesehatan gak pas. Yang kedua, terkait dengan makannya bentuk bersila dan bentuknya bersandar tangan kanannya ke bumi, tangan kirinya ke bumi, dan tangan kanannya makan, itu adalah perbuatannya orang-orang yang sombong dan bukan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi tidak melakukan. Nah, itu penjelasan yang bisa itu. Jelas ini ya? Jelas. Wali ada yang urus Syekh Nurullah persis dengan keterangan tadi. Karena dua tadi itu terkait dengan kibriya kesombongan. Makanya makan dengan bersila tanda dia itu sombong. Meskipun dia tidak sombong, tapi tanda adalah sombong. Bentuk dia bersandar dengan kakinya, tangannya ke istri, itu adalah yang dulu alal kibriya. Menunjukkan dia itu sombong, meskipun zahirnya atau batin dia tidak sombong, tidak Allah. Lakin fi'luka perbuatan anda adalah perbuatan orang-orang yang sombong. Sampai Imam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala menjelaskan begitu juga terkait dengan bersila, itu adalah perbuatannya orang-orang mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Dan Islam menganjurkan dan menjauhi untuk sifat-sifat yang jengkel. Semisal sampai makan pun ditata oleh Rasulullah. Karena kita itu harus benar-benar menghambakan kepada Allah. Seorang hamba, hamba dalam kita hamba, menghambakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan penting artiku orang sombong. Tidak dilihat dengan yang demikian itu. Karena iman ada dua, ada tiga poin. Hati, amalan, dan lisan. Jangan terfokus sempurna hatiku api. Perbuatanku elek kau popo. Ini omongan ini adalah persis pemikirannya murjiah. Yang mengeluarkan amalan dari iman. Sehingga pahamnya dia yang penting itu hatinya bagus. Perbuatan tidak bisa dianggap baik atau ini keliru. Yang namanya iman itu tidak hanya terkait dengan hati, tapi terkait dengan amalan kita, lisan dan amalan kita. Al-iman abewan tidak dengan hati. Kalau tidak murjiah nanti. Kalau murjiah penting halal, hati. Hati, itu keyakinan. Adapun amalan jelek-jelek lunak tidak membahayakan kita. Karena dia bukan masuk di musammal iman, kata kori iman. Lah, omongan yang Jawa, sempenting anti wafi. Gerakan badan elek dan seterusnya itu kalau dia sadari, itu pemikiran murjiah. Tidak bisa semisal itu. Mereka berdalil, inna Allah la yanzuru ila suwalikum. Wala yang turu ila ajtahikum walakin yang turu ila kulubikum. Allah itu enggak melihat bodi-bodi kalian. Dan enggak melihat apa? Amalan-amalan kalian. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Bukan berarti yang Allah lihat itu hati kalian. Malaysia makna mengeluarkan amal dari iman. Tidak. Bukan begitu. Nah, Allah itu melihat qulubikum min haythul ikhlas wa adamul ikhlas, terkait dengan amal hati yaitu keikhlasan. Karena amalan sebanyak apapun kalau enggak ikhlas, ya bodoh ae. Bukan berarti maksudnya mengeluarkan amalan dari iman, tidak. tetap kita harus lihat amalan dia juga. Amalan kita harus perhatikan juga. Tidak hanya kita perhatikan hati. Karena yang namanya hati yang baik pasti akan memunculkan amal yang baik. Gitu loh. Kok lihat hatinya itu gimana? Makanya apa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu aw al-qalbu. Hati itu penggerak. Kalau baik, maka amalannya akan baik. Maka ketika amalanmu itu jelek, menunjukkan hatimu itu jelek. Gitu loh. Jadi itu cara mainnya. Seterusnya, barakallahu fikum. Kalau kita lihat secara nasab dan emalnya, dua surah atau tiga surah tadi, orang pasti akan melihat itu hukumnya haram. Makan dengan mutakia. Karena satu membahayakan apa? Dirinya makan dengan tidak lurus itu terkait dengan kedokteran yang belum menjelaskan itu tidak bagus dan bisa merusak dan membawa penyakit. Yang kedua dari nomor tiga itu adalah perbuatannya orang sombong. Kalau kita lihat ini, karena pasti orang akan mengatakan duduk semisal ini adalah hukumnya haram. Cuma kami tidak dapatkan ulama yang mengatakan hal. Kita berusaha membahas sembarangan. Membahas lalu dilanjutkan dan mendapatkan orang makhluk Allah. Wa innamal ulama terfokus hanya hukumnya makhluk. Dari situ kita katakan makhluk. Tidak kita katakan Allah. Makanya yang belajar sendiri. Jangan terlalu melihat tokoh. Haram. Aku harus katakan haram. Enggak. Aku itu siapa? Kita harus berputar dengan pahamnya mereka. Maka yang namanya al-Hadi adalah berpikir teguh dengan Quran dan Sunnah ala paham. Ala pahamnya mereka. Bukan di atas qa'idah, tapi di atas pahamnya mereka. Walau karena qa'idah, ya dulu ala haram. Tapi pahamnya mereka, ma yakul haram, yakul makruh, tidak akan makruh. Makanya kita memahami Quran dan Sunnah di atas pemahaman mereka. Bukan di atas qa'idah mereka. Paham? Meskipun salah faedah, berfaedah wajib, seberfaedah Allah. Karena pemahaman mereka tidak mengatakan semisal itu, maka kita katakan sesuai dengan pemahaman mereka. Maka di ini sudah ada memahami diri dan jauh salah. Bukan kita siapa orang baru. Para sahabat dulu sudah memahami ada di dengan sempurna. Nah, begitu bukan kita yang memahami, Pak. Maka kalau begitu, hanya berputar itu adalah berfaedah makruh, la berfaedah haram. Jadi, salah tujuh mutakian tadi, yang bersandar tadi, tiga surah tadi, itu termasuk duduk yang makruh, duduk yang dibenci secara lahap. Kemudian setelah itu, ketika posisi duduk, bersandar, atau duduk istijah atau tijaman berbalik, apakah termasuk bersandar? Ketika kita makan santai, posisi kita menyandarkan punggung kita ke tembok atau ke kursi, atau posisi kita berbalik, apakah termasuk juga mutakian? Naam, dikatakan mutakian oleh Imam Nawawi, oleh Imam Manawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Faidhul Qadir. Dalam kitab Faidhul Qadir menyebutkan bahwasanya apa? Posisi duduk. Nah, sambil menyandarkan punggung ke tembok atau ke yang lainnya dan juga posisi berbaring itu termasuk kategori bersandar. Kita sebutkan ulama yang bukan anak yang ngomong ya. Meskipun banyak orang itu masuk, nah, tapi sayangnya mereka tidak buat lebih dahulu. Paling tidak ya, setiap kaul yang ada tolong masukkan di situ ulamanya. Biar kelihatan ilmiah. Biar kelihatan ilmiah. Mungkin secara faedah maksud yang namanya bersandar semisal dipastikan minkah dari kamu. Kan dari kamu. Makanya kalau anda masukkan kaulnya ulama, maka itu lebih bagus. Lebih bagus dan kita dapatkan kalamnya Imam Al-Manawi rahimahullah ta'ala menjelaskan yang semisal itu. Ila termasuk kategori apa? Bersandar. Jadi kalau kita makan begini kan ini, ini namanya berkendar ya. Jadi kalau mau makan di sini ya, beginilah. Ya, fit-fit orang yuna, atas bersandar lagi dia. Dua kali kalah saja, dua kali salah kita. Fit-fit orang yuna, satu. Yang kedua apa? Bersandar lagi. Satu, dua kita tidak. Satu enggak, dua kali juga. Ya, paling enggak ya. Ya, gitulah gimana ya, gitulah. Insyaallah. Terusnya, adab yang ketujuh. Dari adab makan. Ya, makanan yang ada, enggak usah dicela. Makanan yang ada, enggak usah dicela. Hanya diabillah. Dari makanan yang ada, tidak dicela makanan itu. Ya, tidak dicela makanan itu. Jadi kalau ente mau makan, suka, yo makan. Kalau enggak suka, ya wis. Ditinggalkan. Enggak usah dicela. Mencela, ini kurang manis. Terlalu apa? Asin. Terlalu apa? Bagi apa yang lainnya, ini termasuk kurang adab di dalam makan. Berdasarkan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, ma'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtaru akala wa in kariha taraka. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak pernah mencela makanan sama. Jikalau Rasul pingin, ya dimakan. Jikalau Rasul tidak pingin, ya tidak dimakan. Jelas, ini adab di dalam makan. Ya, ini untuk santri ini. Ketika masakannya yang lain kurang enak. Atau, ini kasih ini. Ini kebetulan ini tidak seterusnya. Dengan tentu mencela. Ini adalah tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, dan ini tidak ada makan. Paham ya? Yang kedua, perlu dibedakan antara ikhbar dan mencela. Ikhbar menghabarkan, akan kita tahu ya, ini ma'afin, itu ikhbar. Baiknya ikhbar menghabarkan dan mencela, far-far ada perbedaan. Kalau ikhbar, jaiz boleh, tapi kalau mencela, tidak boleh. Nah ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika dihidangkan dhabun atau biawak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ana enggak suka ini biawak. Karena apa? Karena tidak ada di kaumku. Allah pun bukan mencela kepada itu biawak, walakin mengabarkan ini makanan tidak ada di kaumku. Walihara iman nawabi pembedakan antara mencela dan antara mengabarkan. Wakulwa kembali ke jiwanya orang yang ngomong. Antara ngomong ini nyela atau mengabarkan. Kalau mengabarkan tidak boleh. Kalau mencela tidak boleh. Kalau antara mengabarkan boleh. Jelas ini jelas. Dan ini anak hujan dalam sebuah kitab. Al-Ilah. Di Ma'rifati Ahkam Biyafa, anak punya kitab, penjelasan hukum-hukum seputar bertamu dan menerima tamu. Tamu ya orang hadapi, menerima tamu ya orang hadapi. Makanya kalau ingin lebih awsa, ada jelaskan dalam kitab itu terkait dengan tamu dan menerima tamu. Ini kan bab makan. Dan insyaAllah kalau ingin selesai, akan kita dorongkan lagi adab tidur. Ternyata tidur itu enggak kayak kayak apa sebentar itu enggak, ternyata adab tidur itu masya Allah panjangin pol kayak adab makan. Anak enggak mengira kalau adab tidur itu gitu panjangnya. Ternyata ketika selesai satu buku kok panjang di sini ini. Nah, ini ternyata harus kita pelajari juga. Sebenarnya pelajarnya bukan kita yang mempelajari kayaknya. Bukan kita, anak-anak itu yang mudah-mudahan belajar, itu sudah akal kita harusnya. seharusnya adab-adab itu udah khatam. Tapi kenapa kita gak khatam? Karena gak tahu. Kenapa gak tahu? Ya karena gak belajar. Begitu loh, seharusnya ini udah khatam. Ini kita ini seharusnya sudah selesai urusan ini. Tapi kenapa kita kok membahas kok masalah tidur, masalah ini seterusnya? Makanya banyak orang, jauh rokok, adab makan, jauh rokok. Kayak-kayak sudah bisa padahal sehari-hari kita punya asetnya lagi. Oh, kok ada tidur, masalah tidur. Padahal dia tidurnya tidak sesuai dengan sunnah. Soalnya kata mencocokin sunnah, itu pun tidak di atas ini. Mek ketepaan menuai. Tenang lewat, ketepaan menuai. Permasalahan di sisi. Makanya jangan diabaikan percintaan sunnah ini. Kita sudah setinggi langit pelajaran kita. Ini aja kita nggak tahu. Ini aja kita nggak tahu. Padahal seharusnya dari kecil sudah diajarkan infak. Gitu loh, ini bukan harusnya rekain dari adab ini. Cuma karena kita yohere, jadi rekain. Ya, selanjutnya. Disyariatkan adab yang ke-8. Itu makan dengan jamaah. Maksudnya jamaah itu orang kok jamaah tapi kok beda piring, kayak itu pak. Maksudnya jamaah itu satu piring, itu 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Bukan maksudnya kita makan bareng-bareng, mari menolong. Piringnya kok beda-beda, bukan itu maksudnya. Maksudnya jamaah itu adalah satu nampan. Satu tempat untuk beberapa orang. Itu maksudnya. Kenapa ini syariat diajurkan dan disyariatkan oleh Islam kepada kita? Karena makan yang semisal ini nunnah. Dan yang kedua, mendapatkan barokah dari Allah SWT. Nunnah dan membawa barokah. Berdasarkan hadis. Wahsy ibn Harb an Abi an Jaddih anna ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala bawasana ashab an-nabi alaihi salatu wassalam qalu ya Rasulullah, mereka berkata wahai Rasulullah, inna na'kuru wala nasba. Wahai Rasul, kita ini makan kok gak kenyang-kenyang, makan suake tapi gak kenyang-kenyang. Kata Rasul alaih salatu wassalam, qala fala'allakum tafsharifun. Barangkali waktu itu makannya sendiri-sendiri ya. Dari nah, dari sahabat, qalu na'am iya nabi asma ngari diwi-diwi. Ya itulah, qala fajtabi'u ala ta'amikum. Makanlah kalian dengan berjamaah. Wa dzkuru smallahu alaihi dan baca bismillah yubarak lakum fi, akan diberkahi di dalam makanan kalian. Makan diri kesane lho kok, kesane opo? Makan diri itu kesane opo? Hah? Juga diri-diri enggak lihat temannya yang satu lauknya enak, satu lauknya enggak enak, juga diri wae tawangane. Itu lho, itu jenis makan diri-diri. Kasian yang tidak punya, kasian yang tidak punya. Nah, kasian yang tidak punya, punya enak aja makan. Launya enak, launya ini. Temennya tidak punya. Tidak punya duit, makan apa? Nasi doang. Ya. Dengan inilah kita tidak perhatian kepada teman kita. Teman kita makan enak, ya udah karena dia tidak punya duit. Yang penting anak makan enak. Itulah. Ini dalam satu sisi efek yang ada masalahnya. Wailah kalau kita pinjam secara sahabat, maka sunnahnya itu makan berjamaah. Lima ada kata Allah, yubarak lakum fi, kalian akan diberkahi. Oh, kenapa? Apa sih berkah? Lihat, jangan dianggap berkah itu hanya sekedar perutnya kenyang daripada 3. Maka makanan yang kalian makan, kalau itu diberkahi oleh Allah, itu menambah ketaatan Anda. Itu makanya diberkahi. Bisa mendukung Anda untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. makan yang sedikit bisa. Naam, ya ini tidak membuat tidur, ada makan bikin tua, ya orang ada barokah. Oleh tua, ya orang ada tua, makan tua, makan tua. Nah, dia makan orang barokah. Makanya jangan diremehkan barokah masalah makanan ini. Bisa menambah Anda untuk taat kepada Allah. Semangat belajar juga bisa. Karena barokah itu kata yang umum. Jelas ini, fastamiu ala ta'amikum wa tuhusmallah yubarak lakum ri. Maka makanlah berjamaah pada tetamil ini fi'amal ya, fi'amal. Faidah usulnya kan berbeda wajib tapi tidak ada ulama yang mengumumkan. Kalau ulama, maka mereka mengatakan sunnah makan berjamaah. Alasannya apa? Yubarak lakum ri, kalian akan diberkahi. Wahai mereka, subuhul khairi al-ilahiyah, tetapnya kebaikan dari Allah dengan engkau makan itu akan ada kebaikannya, berefek kebaikan, gitu, berefek kebaikan, begitu. Faedah yang kita ambil dari hadis Allah itu, kata Fajr Tamiu, ini bab makanan saja, bab makan. Yang itu kecil itu dianjurkan berjamaah, biar ada berkahnya. Maka persatuan itu adalah berkah. Ya, dan andai kata tabaruk terjadi, apa ya Wan, sendiri-sendiri, dan terjadi apa perpecahan, itu akan dihilangkan barokah di dalamnya. Maka andai kata satu keluarga terjadi tabaruk, perpecahan, hilang barokah. Satu maaf terjadi perpecahan, maka hilang barokah di situ. Satu tempat perpecahan terjadi, maka itu akan menghilangkan barokah. Maka persatuan ala ta'atillah yang sama-sama di atas ketaatan kepada Allah, cinta persatuan yang diiringi dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah, bukan perkara pribadi yang ada, itu membawa barokah. Maka kalau sudah pecah, maka hilang. Kalau sudah hilang barokah, ruwet urusannya. Dan ini kita sudah menulis juga sebuah kitab indahnya persahabatan. Ternyata kita tulis indahnya persahabatan belum selesai ini, betapa pentingnya poin-poin yang namanya cinta karena Allah dan benci dari ini ada banyak konsekuensi dari kata-kata ini. Nah ini yang harus kita pahami. Membahas barokah ini loh, luar biasa sulitnya. Membawa barokah, mengambil barokah dalam bab makan aja, kayak di sini keadaannya. Terusnya, selanjutnya, ketika kita sudah jamaah, sudah siap kita makan jamaah, adab selanjutnya baca bismillah. Baca bismillah ketika memulai makan. Ketika memulai makan, itu baca bismillah. Anak ingat omongan saya tadi, ketika memulai makan, itu hendaknya baca bismillah. Bukan setiap kali menyuap ya, bukan kali suapan bismillah, malu bismillah tidak. Anak ingat kan, di awal kali makan cukup itu sudah baca bismillah. Berdasarkan dengan hadis Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu ta'ala qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana yadi tafishu bis safa fa qala li Rasulullah ya ghulam samillahu. Ketika Umar ibn Abi Salamah masih kecil di pangkuan Rasul alaihi salatu wasallam, kemudian tangannya Umar ini kemana-mana di nampan. Kemana-mana, iya di tangannya ini kemana-mana di nampannya. Maka Rasulullah alaih mengatakan, ya ulam samillah, bacalah bismillah, wakul biyamini, makanlah dengan tangan kanan kamu, wakul mimma yali, dan makanlah apa-apa yang di dekat kamu. Ini masih banyak penelitian ini, makan dekat kayak apa Syahidna di sini rahasia. Al-Rasul alaihi salatu wassalam memberikan pendidikan adab kepada siapa? Kepada Umar ibn Abi Salamah. pemberian-pemberian anak. Maka yang punya anak, ya pendidikan adat mereka dibutuhkan. Pendidikan adat mereka dibutuhkan. Ya Qul, Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan apa? Ketika kita berdiri di depan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan ditanya oleh Allah, Mada adabta wa bima alamta. Kamu ajari apa anak kamu tentang adab, dan kamu ajari apa? Sudahkah anak kamu kamu didik adab, dan sudah kamu ajari anak kamu tentang masalah ini? Ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang pendidikan adab kepada anak-anak kita, dan pengajaran apa kepada anak kita itu. Bukan ini. Walihara ya pun salah. Kalaulah kita belajar ilmu sekian ilmu itu, mereka lebih mendahulukan adab dulu baru belajar ilmu. Kita enggak belajar ilmu fisik, adab tekanik. Makanya adab kepada guru kurang ajar. Jelas memang adab kepada guru kurang ajar. Kenapa? Karena pelajaran adabnya tidak diperhatikan. Ilmu dulu sekujang, tapi adab tidak diajar. Adab sama teman kurang baik, adab ini kurang baik, kurang baik semuanya. Karena kekeliruan kita tidak mengajarkan adab terlebih dahulu. Sehingga usul bagi Masya Allah, mustalah hadis Masya Allah, tapi adabnya dia korang kali. Nah, karena macam adab. Begitu. Ya, begitu keadaannya. Seterusnya. Lah, makan, baca, bismillah, itu hukumnya apa? Hukumnya wajib atau sunnah? Membaca bismillah ketika awal makan itu, hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Imam Nawawi menukilkan kesepakatan para ulama. Bahwasanya membaca bismillah di awal makan itu hukumnya sunnah. Ijma'nya. Tapi ijma ini enggak pas. Kenapa enggak pas? Ibnu Hajar membantah Nawawi rahimahullah. Di sana ada ulama yang mengatakan wajib. Di sana ada ulama yang mengatakan wajib. Kalau ada kata ada, gugur penukilan ijma. Siapa mengatakan wajib? Riwayat dari Imam Ahmad. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wajib baca ijma. Kaidah usul yang namanya ijma itu akan kufur kalau ada kata-kata yang sendiri. Berarti apa? Tentang mazhab bismillah ini, apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan wajib. Yang benar apa? Hukumnya wajib pada bismillah. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, ya ulam, samillah, bacalah bismillah. Yang namanya bacaan bismillah, fi'il amr dan asal dalam berita berfaedah wajib, maka wajib baca bismillah. Jadi jangan kok langsung makan aja, lalu mau bismillah ya, bukan lalu, sengaja mau ke bismillah ya, mutu tadi soalnya dosa. Mangan makan belum tentu pahala ya. Tapi kalau enggak baca bismillah dengan sengaja soalnya dosa. Nah, itu apa namanya? Bisa kebolehannya baca bismillah ketika awal makan hukumnya apa? Wajib karena perintah Nabi alaihi wasallam kul bi yamin samillah wa kul bi yamin samillah bacalah bismillah. Berarti perintah baca bismillah itu berfaedah wajib wali pendapatnya Imam Ahmad dan pendapatnya Syaukani, Ibnu Hazm, Sam'ani dan banyak ulama yang lain yang mengatakan. Kemudian selanjutnya, yang sunnah itu moco bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang sunnah itu moco bismillah ataukah bismillahirrahmanirrahim. Yang umum moco bismillahirrahmanirrahim itu yang umum. Yang umum yang di masyarakat kan begitu. Nah, sekarang kita lihat yang sunnah itu apa? Moco bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat hari tadi. Samillah bacalah bismillah. Berarti sunai moto bismillah. Ada hadal bismillah, akalah du'aman, faryakul bismillah. Apabila salah satu di antara kalian makan satu makanan, bismillah, faryakul bismillah. Bacalah bismillah. Bukan disuruh baca bismillah yang menerbisa. Tapi disuruh baca bismillah. Disuruh baca bismillah. Maka berarti yang nyuna adalah baca bismillah. Meskipun Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan yang paling afdhal itu disempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu katanya paling afdhal. Tapi tidak, yang benar itu adalah menyebutkan baca bismillah. Limada? Karena yang begitu sama dengan Nabi Alaihi Wasallam. Begitu yang diajarkan Nabi Alaihi Wasallam. Suruh baca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jelas itu yang nyuna. Baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, baca bismillah. Bukan baca bismillahirrahmanirrahim, itu yang nyuna. Andai kata ada orang membaca bismillahirrahmanirrahim, sehingga yang enggak. Ya puluh syekh Ibn Utsaimin, jangan diingkari. Cuma dia tidak mendapatkan sunnah yang afdal, tapi tidak usah diingkari. Cuma yang sunnah dan afdal adalah baca bismillah saja. Itu yang diajarkan Rasul alaihissalatu wassalam kepada kita. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Loh, secara logika kan oleh tambah pahala banyak, iya logika. Yang paham masalah itu Rasulullah dalam bagian beragama, jangan masuk logika. Kita itu patuh dan tunduk kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Walihada, hadis Mu'adz ketika beliau bertanya kepada Aisyah, ma'abarul ha'id tabdi sawma wala tabdi sholata. Ngapain si wanita itu ketika dia tidak mengkodok puasa, mengkodok puasa, tapi tidak mengkodok sholat. Kenapa? Katanya Aisyah, ahruriyatin anti, kamu itu kualitas atau enggak? Kunna fi ahli Rasulillah, kami di zaman Rasul alaihissalatu wassalam, ya jenis itu. Kita itu tunduk aja kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Ngikut aja kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Lihat hadis Ali. Lalu karena hadis dinu bilwa'i, hati kata agama itu dengan akal. Lakana awla bil matah. Tentunya yang lebih layak diusap ketika mengusap itu yang mana? Berapa atas? Bawah kan? Tapi karena Islam bukan dengan akal, Rasul mengajarkan mengusap atas dan bukan bawahnya. Ketika ada sepatu juga mengusap sepatu, itu diusap atas dan bukan bawah. Karena akal itu bukan akal. Kita itu istimewa dan tunduk kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Maka yang diajarkan Rasul itulah pasti yang berbarokah dan yang paling bagus. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seterusnya, di situ ada Imam Ghazali di dalam kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin Ghazali, disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, kata Imam Ghazali, kalau dia setiap suapan itu baca bismillah, bagus. Jadi kalau 100 suapan, dia mau baca bismillah. Kalau bisa lagi, ini disunatkan. Yang pertama, mau baca bismillah, ini suapan pertama, bismillah awal kali. Baru kedua, bismillahirrahmanirrahim. Terus ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau bisa awal kosong, bismillah. Mari mustahakan kedua, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim dipotong. Ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Itu kata Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan beliau mengatakan sunnah. Tapi omongan Ghazali ini, Imam Ghazali ini dibantah oleh Ibnu Hajar. Ini dari karena yang namanya agama itu dalil. Yang namanya agama itu dalil. Lihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti kan di sini mah man nasiya ayyadzkurullaha fi awwali ta'am. Barang siapa yang lupa membaca bismillah di awal makanan. Berarti anjuran makan bismillah, anjuran baca bismillah itu di awal makan. Kata Ghazali, setiap kali mengto'an, setiap kali suapan, mengto'an bismillah. Jelas memiliki hadis. Karena hadis tetap menganjurkan di awal makan. Anjuran membaca bismillah itu di awal makan. Bukan setiap kali suapan. Dan omongan Ghazali ini jelas memiliki hadis. Yang kedua, dari mana dalilnya? Kalau pertama bismillah, kedua bismillahirrahmanirrahim, ketiga, ini enggak ada dalilnya. An-Nabi alaihissalam. Jelas, jadi omongan Ghazali ini, Imam Ghazali tidak bisa dipakai. Tak bisa, kenapa kan boleh dipakai? Karena tidak ada dalil. Karena tidak ada dalil. Karena tidak ada, tidak bisa dipakai. Fa kullu qawlin yu'khadh wa yurad. Kata Imam Malik, setiap pendapat orang bisa diterima dan diambil illa sahiba hadzal khabar. Kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat Imam Ghazali tidak pas disebutkan. Ya, namanya tidak bisa dipakai karena tidak ada dalilnya. Terusnya, apakah baca bismillah ini fardu ain atau fardu kifayah? Jadi kalau kita makan jamaah begitu lah ya, makan jamaah, salah satu di antara kita sudah tweet, anak saya wakilkan, anak wakilkan kepada pulang. Jadi kita 10 orang makan jamaah, satu motor bismillah, wih, kenceng yo, karena udah bintangkan yo, jadi kalian gak usah motor, jadi kami wakil satu orang bisa masuk ke yang lain, apakah semisal itu semua enggak? Dua pendapat di antara para ulama. Asy-Syafi'i mengatakan apa? Cukup. Dan belum mengatakan fardhu kifayah. Asy-Syafi'i pun cukup. Sangat cukup itu. Dan belum mengatakan fardhu kifayah. Kenapa Al-Tabrani atas beliau? Sebab kalau makanan itu sudah dibacakan bismillah, maka setan sudah tidak ikut lagi. Setan tidak berserikat lagi. Kata Sunani, jadi kalau ada kata salah satu di antara kita, sudah baca bismillah dengan dikerahkan, itu mencukupi apa? Kenapa setan mencukupi? Karena setan sudah tidak berserikat lagi dalam makanan kita. Tapi yang benar tidak. Yang benar tidak. Sebab hadis Rasul alaihissalatu wassalam ketika Rasul mengatakan ya gulam sabillah. Wahai gulam bacalah bismillah. Secara otomatis Rasul sudah baca bismillah. Tapi kenapa menyuruh gulam untuk baca bismillah? Yang kedua, kalau kita lihat hadis yang ada, itu lafaznya man akala aiza akala ahadu. Kata lafaznya ahadukum. Salah satu di antara kalian tidak akalah harusum. Ya dulu ala anna kewajiban ini adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Jelas, salah satu di antara kalian baca ini. Nah. Adapun kalau tidak syaitan itu berserikat pada makan itu, ya mesti. Yang lain hukum baca bismillah, enggak mengharuskan syaitan itu. Karena syariat menurut bismillah tidak terkait syaitan itu apa? Tidak ikut sama kita, akan tetapi terkait dengan per individu oleh itu ada kewajiban dari bismillah. Begitu. Nah, seterusnya, apakah disunahkan menjaharkan bacaan bismillah? Menjaharkan. Apakah hanya kita ketika mau bismillah itu pelan-pelan aja, atau misalnya akan kita kencangkan, keraskan badan bismillah? Kata Imam Nawawi dalam Sunan Muslim mengatakan, para ulama, berkata para ulama, tustahabbu disunahkan menjaharkan bacaan bismillah. Kenapa? Ta'awul ya Tuhan ta'awul. Biar yang lain yang ketika lupa, ingat. Disunahkan membaca bismillah itu dengan keras. Kenapa? Untuk mimbari tanbihnya ditanbih kepada orang lain supaya dia ingat, biar dia tidak lupa dan semisalnya. Jelas? Ini jelas ini. Nah, begitu dari senakan dikeraskan. Kemudian selanjutnya, kalau anda kata dia lupa di awal makanan, dia lupa karena ini mau bismillah, lupa membaca bismillah. apa yang dia harus lakukan di saat dia lupa baca bismillah. Maka dia harus apa? Dia harus membaca sebagai tebusannya, yaitu apa? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Yang kedua apa? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Dua riwayat. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Yang kedua, bismillahi awalahu wa akhirahu. Ini syariat bagi orang yang lupa. Lupa di awal tidak baca bismillah. Di awal tidak baca bismillah. Kemudian dia ingat di tengah-tengah itu, di tengah-tengah makan atau mau habis makanannya, maka dia disyariatkan membaca bismillahi awalahu wa akhirahu atau bismillahi awalihi wa akhirihi. Berdasarkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah." Apabila salah satu di antara kalian makan satu makanan, falyaqul bismillah, maka hendaknya dia mengucapkan bismillah. Fa inna dia fi awalihi, fa inna dia fi awalihi. Baca Al-Ghazali. Fa inna dia fi awalihi. Kalau anda kata dia lupa di awalnya, berarti syariat Allah baca bismillah itu di awal, bukan setiap kali makan, bukan setiap kali suapan, tapi di awal kali makan. Kalau dia lupa baca apa? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jelas kan? Kalau lupa membaca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kemudian juga hadis Umayyah bin Umash wa ta'ala min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah jalisan, ada Rasulullah berduduk. Ada Rasulullah pernah duduk. Wa Rasulullah ya'kulu qalam bisami. Ada Rasulullah berduduk. Kemudian ada seorang laki-laki yang dia makan tapi lupa enggak baca bismillah. Hatta lam yabqa min ta'ami illa luqma, sehingga tinggal satu suapan tok. Yang lain habis, tinggal satu suapan tok. Kayak satu suapan tok ini, tertinggal satu suapan tok. Baru tidak ingat. Langsung salam ma'rafa'a ilafi, ketika mau diangkat ke mulutnya, tinggal satu suapan ya. Tinggal satu suapan, dia langsung ingat. Kemudian dia mengatakan, bismillahi awalahu wa akhir. Kalau anda kata ini habis ke perutnya, ya senang siapa sudah. Ketika beliau mau makan ini, tinggal satu omploan aja, sudah atau hampir ke mulutnya, dia ingat. Setelah itu dia mengatakan, bismillahi awalahu wa akhirahu. Allah ikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tersenyum dengan keadaan yang seperti ini. Kemudian mengatakan, mazal syaitan ya'kulu ma'ah. Selalu syaitan itu makan bersama dia. Kenapa bapak dia? Karena aku jadi kita. Maka syaitan berserikat bersama dia, makan bersama dia. Karena gak mau jadi kita. Falam mazakara ismullah. Kata salah dia menyebut nama Allah, mau jadi kita. Istaqa'a ma'fi ba'i. Syaitan itu memuntahkan apa-apa yang ada dalam perutnya. Muntah apa ya? Syaitan muntah ini kan? Muntah semuanya. Maka ini menunjukkan apa ya Pak? Menunjukkan apa? Disyariatkan ketika dia lupa. Naam, di awal kalinya dia lupa baca bismillah. Maka hendaknya dia membaca di tengah-tengahnya. Bismillah. Awalahu wa akhirah. Atau bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Karena apa? Kalau dia enggak baca bismillah, syaitan itu berserikat makan bersama anda. Oh enggak? Syaitan berserikat makan-makannya, makannya banyak. Maka enggak pernah kenyang-kenyang. Orang waktu bismillah, temani syaitan. Ditemani syaitan, namun waktu bismillah. Lalu syaitan makan. Makan bersama kita. Ya iya, makan bersama kita. Gimana cara makannya? Oh, salah. Mesti makan. Kita percaya dengan Rasul alaihissalam. Gimana cara makannya? Kita tahu kalau kita tidak lihat. Karena mungkin ada berita gimana cara makan, tidak tahu. Tapi Rasul alaihissalam mengabarkan tidak dimakan sama kita. Kalau kita nggak baca di Bismillah. Ingat ya, baik. Dan pendapatan paling benar, ini syariat ini, Bismillah, fi awalihi wa akhirih, itu kalau dia lupa. Kalau dia sengaja, nggak bisa baca Bismillah di awal. Ini khas untuk lupa. Kaidah usul yang namanya rusak, layak taat dan ilah, gak bisa diefekkan ke yang lain, gak bisa disalurkan ke yang lain. Khusus untuk orang yang lupa toh moto bismillah fi awal yuahi. Eh, ngerti? Guna soal selanjutnya. Apa sih maksud di atas bismillah fi awal yuahi? Jangan-jangan kita akal moto tu ayat toh, tapi yang ngerti asli ni. Ujabir, Jabir, aku arti bismillah fi awal yuahi lihat. Tidak tahu, saya bisa Allah bismillah fi awal yuahi. Apa artinya? Abu Hanifah itu adalah Abu Hanifah itu. Abu Hanifah artinya bismillah, kita lihat. Bismillah fi awal yuahi. Allah Ta'ala alam. Insya Allah. Yang kita Abu Nadhar itu sama itu. Anta yakin, Abu Nadhar, anta. Allah Ta'ala alam. Insya Allah, Allah di dunia. Ini betul-betul untuk kita sering mau bismillah di awal dan akhir, ya kan? Tapi, ini kutu kita harus hari ini. Makanya bismillah di awal dan akhir, ya kan? Adalah aku meminta berkah dengan menyebut nama Allah baik di awal maupun di akhir. Jadi kan bismillah fi awalihi wa akhiri. Ana saya mutararikan bismillah dengan mencari berkah dengan menyebut nama Allah, aku mencari berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala baik ana letakkan di awal maupun ana letakkan di akhir. Itu namanya bismillah fi awalihi wa akhiri. Paham? Insyaallah. Selanjutnya, tinggal itu lagi. Syariat makan dengan tangan kanan. Ingat, syariat makan dengan tangan kanan. Maka jangan sampai tertipu dengan banyaknya orang. Yang banyak kaum muslimin itu makannya dengan tangan kiri. Justru mereka merasa jijik kalau makan dengan tangan kanan. Kalau imunullah. Allah musta'an, ini termasuk hal yang tidak pantasnya kita mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah makan dengan tangan kanan yang semisal ini. Bahkan kita adalah hambanya Allah dan hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita komitmen di dalam mengamalkan sunnah atau kewajiban yang ada. Lihat hari tadi. Ya ulam sammillah wa kul biyaminik makanlah dengan tangan kananmu. Ini anak kecil diajari oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Anak kecil diajari Rasul alaihissalatu wassalam untuk makan dengan tangan kanan. Bagaimana dengan orang-orang besar yang tidak makan dengan tangan kanan? Dari kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia belum mukalla, dia belum balig, diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan dengan tangan kanan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ada lagi Ibnu Umar radhiyallahu taala, "Idza akala ahadukum falyakul bi yamini, wa idza shariba falyashrab bi yamini, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bi shimali." Apabila salah satu di antara kalian makan, maka hendaknya makan dengan tangan kanannya. Dan apabila dia minum, maka hendaknya dia minum dengan tangan kanannya. Kenapa? Fa'inna syaitan, maka sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Maka jangan sampai dibantah dengan bahasa Rasul alaihissalatu wassalam, para yai, pak yai-yai itu, ketika para kiai-kiai itu, ketika makan dan minum untuk makan dengan tangan kiri, yo, itu siapa dibandingkan dengan Rasul alaihissalatu alaihi wasallam, nabi kita itu Nabi Muhammad, bukan nabi kiai pulang dan alam. Jangan dibantah nabi alaihi wasallam ini. Kata Imam Asa antamsila alaikum hijara minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir akan menimpa kepada kalian batu dari langit. Aku mengatakan qala Rasulullah wa kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar. Itu Abu Bakar dan Umar. Apalagi para kiai-kiai sekarang. Jelas gak bisa dibenturkan dengan Tauru Rasul alaihissalatu wassalam. La tukartimu baina yadillahi wa rasuli. Jangan kamu dahulukan siapapun orang yang ada daripada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya itu makhluk kita. Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Islam syariatnya mereka. Islam syariat Rasulnya. Kita bukan Islam siapa syariatnya mereka tidak. Tapi syariatnya Allah dan Rasulnya. Rasul mengatakan fa'inna syaitan ya kuruat bismillah. Syaitan itu makan dengan tangan kiri dan tangan kanan, dengan minum dan makan dengan tangan kirinya. Lah kita maksud mau menyebutkan syaitan. Nah, gitu loh. Di sana ada hadis Salamah ibn Aqwa. Anna rajulan inda Rasulillah, ada seorang laki-laki di sisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya kulu bishimali, dia makan dengan tangan kirinya. Ada seorang rasul di dekat Rasul alaihissalatu wassalam, dia makan dengan tangan kiri. Faqala Rasul kul biyamini, ayo makan dengan tangan kanan. Qala katanya, la astati, aku enggak mampu nanti makan dengan tangan kanan. Katanya Rasul, la astata, kamu enggak mampu. Ma ma'ahu illa kibra. Tidaklah menghalangi kamu makan dengan tangan kanan kecuali kamu itu sombong. Apa akibatnya? Wama rohlau ilah tidak bisa tangannya itu terangkat ke mulutnya. Allah segerakan ikutnya. Karena dia enggak dan tidak menerima ini. Maka dengan tangan kanan, tangannya enggak bisa diangkat ke mulutnya. Ikut dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah segerakan untuk hukumnya. Nah ini yang harus dipahami. Nah, jadi jangan lihat. Titel kiai atau S2, S3 atau yang lain, yang mana mereka tidak tahu masalah ini. Atau mereka tahu tapi mereka mengabaikannya. Ah, masalah apa? Makan tangan kiri, tangan kan bukan apa. Kalau ini ada angka nggak bisa, bagaimana urus yang lain? Kalau ini ada nggak bisa, bagaimana kita mau mengurusi daulah Islaminya? Daulah yang besar ini, makannya kecil dan kita nggak bisa. Terkait untuk mempraktekkan perkara kecil pada diri kita, keluarga kita dan bangsa, bagaimana kita bikin daulah Islamnya? Yang itu jelas lebih luas, mustahil. Kecil kita nggak bisa, apalagi besar. Yang masuk akal, justru ketika kita ke arah sana, perbaiki dulu diri kita, keluarga kita, dan di sekitar kita. Bagaimana mereka cara menghabiskan, mempraktikkan diri Islam? Tombak makan dan minum aja nggak tahu. Mereka masih makan tangan kanan, makan dengan tangan kiri dan seterusnya. Nah begitu ya. Dan kelas dari yang ada ini kan barakallahu'alaikum, bahwasanya hukum makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Hukum makan dengan tangan kanan ini hukumnya wajib. Kenapa wajib? Lihat. Rasul mengatakan, kul biyamini, makanlah fi'il amr di sini. Makanlah dengan tangan kanan, fi'il amr. Ditambah lagi, kita tidak boleh menyerupai syaitan. Maka Rasul alaihissalatu wassalam menyerupakan orang yang makan dengan tangan kiri dengan syaitan, menunjukkan itu perkara besar yang tidak boleh kita lakukan. Maka berarti, apa? Makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini pun asal wajib ya kan. Wajib itu udah gak punya jalan lagi. Dibuka-buka lagi. Gak bisa. Nah. Kemudian selanjutnya. Bagaimana hukum makan dengan dua tangan. Setelah ini kan. Ini dua tangan kan. Kadang-kadang kan kita makan dengan dua tangan. Ya. Ini menyelisih sunnah. sampai ya pulu Syekh Ibnu Taimiyah. Rasul mengatakan kul bi yamini, bukan kul bi kilta yadai. Rasul mengatakan makanlah dengan tangan kananmu, tidak menyuruh makan dengan kedua tangan, tapi disuruh makan dengan tangan kanan. Paham? Tidak makan dengan dua tangan itu hukum asalnya tidak lunak. Jelas? Sampai menurut saya, Syekh Ibnu Taimin, rahimahullah ta'ala. Kecuali kalau gelasnya besar, tidak memungkinkan bagi antum, tidak kuat antum makan ini, tidak kuat, baru membutuhkan tangan satu lagi, itu diperbolehkan karena ada kebutuhan. Kalau bingung kebutuhan, tanpa kebutuhan tidak bisa. Kita diperintah oleh Rasul alaih salatu wassalam, makan itu dengan tangan kanan. Bukan dengan keduanya, tapi tangan kanan. Jelas ini. Apa dengan dua tangan? Kayak makan apa? Jagungnya lu berbakar. Satu bisa loh, bagaimana? Apa yang harus dua tangan? Kue seru kayak apa? Lo itu belum gak oleh tangan kiri. Pemalak dimasukkan ke tangan kiri, gak oleh sering makan. Apa lagi? Terus kayak apa? Makan gaya. Gimana? Menunjukkan. Ya bapak-bapak intinya kalau bisa dengan tangan satu. Kalau gak bisa, baru. Kalau bisa, tetap tangan satu. Itu yang disuruh Rasul alaih salatu wassalam. Tapi kalau gak ada, gak bisa ya. Biasa orang-orang masyarakat itu kalau, nah kotor tangan juga. Itu mengumbi kan, setelah makan, biasa itu makan seret, ngumbi ini tangan kiri. Kenapa kotor tangannya? Memang ada apa dengan kotor? Lebih kotor mana kalau anda dengan minum dengan tangan? Justru lebih kotor anda makan dengan tangan kiri. Karena itu setan. Lebih jelek lagi dengan kotornya makanan kita, tangan kita karena itu sisa makanan itu, justru lebih jelek lagi kalau anda makan dari dengan tangan kiri. Karena itu wujud anda itu adalah perilaku setan. Wah sungkan loh kok sungkan. Nah, kalau makanan sungkan, apalah kedumanan. Kalau sungkan ya apalah kedumanan. Itulah, itu jadi kelasnya. Seterusnya. Sampai jam berapa nanti ini? Sudah. Panitia, sudah. Surat perbuat lagi. Pembahasan selanjutnya. Gimana kalau tangan kanannya putus? Gak bisa makan dengan tangan kanan, ya, atau ada luka ini gak bisa dengan tangan kanan, seterusnya. Kata Nawawi rahimahullah ta'ala, gak apa-apa. Atau boleh makan dengan tangan kiri, kalau memang ada, ya, luka, atau yang membahayakan, kalau anda pakai dengan tangan, nah, itu. Jadi, kalau ada kata ada udur, ya gak apa-apa. Sampai ngomong buana Nawawi ya Rasulullah. Jadi kita enak. Sampai ngomong Nawawi bukan anak yang ngomong. Maka satu pembahasan bagi teman-teman nanti kalau pulang, tolong diilmiahkan. Masyarakat itu butuh ilmiah, bukan butuh kamu bicara. Apalagi terkait dengan suci, bukan karena tidak butuh antum, butuh omongannya ulama. Sertakan omongannya ulama. Di depan anda berbicara, ya jangan disenangkan kepada dirimu, gitu loh. Apalagi ketika ya pembahasan apa atau apa enak nih kitabnya, ini kitabnya enak tuh kitabnya tuh karena dan kita itu sudah tinggal menukilkan itu rumah ulama kalau tuh, wes. Tapi kalau aku lewat jalan, apa-apa dari diri kamu tuh siapa? Kamu siapa? Kan begitu mereka jawabannya. Tapi kalau kita, yang kita omongkan kalau ulama, selesai sudah permasalahannya, kita sekedar menukilkan omongan mereka. Begitu. Terusnya, apakah syaitan punya dua tangan yang benar-benar punya dua tangan? Ala khilaf di antara mereka. Kata Syaukani rahimahullahu ta'ala, pendapat jumhur dari ulama salaf, dari kalangan ahli hadis dan seterusnya, syaitan itu punya dua tangan, hakiki zahir, memiliki dua tangan. Dua tangan, hakiki zahir. Di mana tangannya syaitan? Dia enggak tahu, Pak. Enggak tahu, kita enggak lihat. Tapi dia punya tangan. Nah, dan tangan itu ya dia bikin makan dan dia bilang itu. Dia punya kaki, dia punya tangan, dia laki-laki, dia wanita, itu kan syaitan. Gimana laki-lakinya? Ya laki-laki gitu aja. Mau diapain lagi? Gimana perempuannya? Ya perempuan gitu aja. Apakah dia punya ini? Itu kita enggak tahu, Pak. Apakah dia punya stadion, punya dua gagah? Enggak tahu. Apakah dia punya otopis ini? Saya ini enggak tahu, Pak. Yang penting uno. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada ini, ada itu. Ada pun hakikatnya kita enggak tahu. Karena apa? Kita enggak tahu, Pak. Begitu juga terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah punya dua tangan, artikan Allah punya dua tangan hakiki. Gimana tangannya Allah? Gak tahu, Pak. Kalau kita gak lihat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakini Allah itu punya tangan. Allah tertawa, ya Allah tertawa. Gimana tertawa? Gak boleh Anda bertanya bagaimana tertawanya Allah. Karena kita gak tahu. Yang penting Allah tertawa. Dan tertawanya Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitsli syai'in wa huwa as-sami'ul basir. Sesuatu apapun dari makhluknya tidak menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip ahli sunnah. Prinsip ahli sunnah wal jamaah yang berdasarkan dalam Quran dan hadis di atas pemahaman mereka. Seterusnya, jangan dikatakan akal dan masuk akal. Masuk keluar akal, kalau kamu bersandar sama akal, ya mari-mari. Akal itu, Pak, dalam kaidah ahli sunnah. Akal itu sekedar alat untuk memahami. Oh, alat untuk memahami. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau nggak paham, celana kamu. Jadi itu akal. Jadi akal bukan Tuhan. Akal bukan Tuhan. Dan akal bukan penuntut segala-galanya. Penuntut kita adalah syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedikit lagi ini. Dianjurkan makan dengan 3 kali. Atau 3 jari, Pak. Atau malam dengan 5 jari. Belum ini, Pak. Sunai 3 jari, Pak. Sunai 3 jari. Diterjemah masih banyak, ya? Diterjemah masih banyak. Hah? Oh? Ada gagal? 14. Tadi kita udah ada berapa? Oh, 2. 2, 14, ya? Dulu ada berapa? Makanya mundur. Ya udahlah. Kalau enggak tinggal sedikit kita selesaikan nanti matanya selalu kosong. Gimana, Pak? Enggak. Apa Pak yang jauh lah. Nah, ini situasi ada makanan. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita mempraktekkan adab yang diajarkan tadi dan mudah-mudahan Naam berwajah insyaAllah, subhanahu wa ta'ala wa hamdik, syaitu ala ilan, tak terbuka wa tutup lain.